lain kau bisa menyadari betapa berarti dirimu bagiku. Di setiap langkah ini dan di setiap detik terhenti, kasih selalu ada nanti.